Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fit tatayyur, bab yang membahas tentang ancaman peringatan dari tatayyur. Penganggapan sial dengan sesuatu yang dilihat ataupun didengar. Menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat ataupun didengar. At-tatayyur. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktharuhum la ya'lamun. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalam bab ini al-adillah, di antaranya suratul A'raf ayat ke-131. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka itu adalah di sisi Allah. Apa yang diputuskan untuk mereka, apa yang ditetapkan untuk mereka, di sisi Allah. Walakinna aktharuhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Wa qawlihi qalu ta'irukum ma'akum. Dan juga firman Allah dalam surat Yasin ayat ke-19, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka menjawab, atau mereka mengatakan, ta'irukum ma'akum. Kemalangan yang kalian terima itu adalah karena kalian sendiri. Sebab perbuatan kalian sendiri. Baik, kita lihat apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan terhadap apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di sini. Tamamul ayat tsaniyah, kelengkapan ayat yang kedua, yaitu surat Yasin ayat ke-19. Tadi disebutkan qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Apakah karena kami diberi peringatan. Bal antum qaumun musrifun. Sebenarnya kalianlah kaum yang musrifun, melampaui batas. Ya. Munasabatul babi li kitab tauhid, apa kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid? Lamma kanat tiyaratu nau'an minasyirki alladhi yatanafa ma'at tauhid ayunkisu kamalahu aqadal musannifu laha hadzal bab fi kitab tauhid tahdhiran minha. Ketika tiyarah ataupun tatoyur itu termasuk dari jenis kesyirikan yang akan menafikan tauhid, meniadakan tauhid, atau akan mengurangi kesempurnaan tauhid, maka penulis rahimahullahu taala ya membuat bab ini dalam kitab tauhid tahdhiran minha, sebagai bentuk peringatan ya dari tatoyur ini, dari tiaroh ini. Baik. Babu maja'a fit tatayyur, maja'a fit tatayyur ay minal wa'id. Artinya bab tentang ancaman dari tatayyur. Babu maja'a fit tatayyur ay minal wa'id. Bab tentang ancaman tatayyur. Wa tatayyur masdaru tatayyara. Tatayur adalah bentuk masdar dari fi'il tatayyaro. Tatayyaro, ya tatayyaru, tatayyuron, ya tatayyur. Wahuwa at-tasya'um. At-tasya'um bisyai'il al-mar'i. At-tasya'umu bisyai'il mar'i awil masmu'i. Ya, beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau beranggapan sial dengan sesuatu yang didengar. Ya. Ya, tidak sedikit ya orang yang terjatuh dalam perkara ini. Ya, menganggap kesialan yang dia terima, dia salahkan ini, salahkan itu. Ya. Gara-gara aku mendengar ini, gara-gara aku melihat itu. Ya. Ya. Memang itu yang membuat saya sial. Ya. Ya. Pantesan saya sial. Ya. Gara-gara ada suara itu, gara-gara ada pemandangan itu. At-tasya'um, ya. Menganggap sial lantaran sesuatu yang ia lihat ataupun sesuatu yang ia dengar. Baik. Kemudian keterangan beliau berikutnya, ala inna ma ta'iruhum indallah walakinna aktharuhum la ya'lamun. Ala yang dalam ayat ini ada tu tanbih, ada tu tanbih, ya. Kata yang digunakan untuk tanbih, ya, untuk memberikan peringatan. Ala, ketahuilah. Innama ada tu hasrin, kata yang dipakai untuk membatasi. Ya. Ya, jadi tidak keluar dari apa yang disebutkan ini, dibatasi yang ini. Ta'iruhum, ta'iruhum makuti 'alaihim. wa quddira lahum, apa yang telah ditetapkan atas mereka dan apa yang telah ditakdirkan untuk mereka. Inda Allah ay inna ma ja'ahumus syu'mu min kibalihi wa bihukmihil kaunis al-qadari bisababi kufrihim wa takdzibihim bi ayatihi wa rusulihi. Ya, ala inna ma ta'iruhum inda Allah ay inna ma ja'ahumus syu'mu, kesialan yang datang kepada mereka itu adalah min kibalihi, dari sisi Allah. Dan itu semua dengan hukumnya Allah, ya, yang Allah berlakukan di alam ini. Bisa babi kufrihim, Allah datangkan kesialan itu karena sebab kekufuran mereka, atau dengan sebab kekufuran mereka, dengan sebab takdzibihim bi ayatihi, dengan sebab atau karena sebab pendustaan mereka terhadap ayat-ayatnya, pendustaan mereka terhadap rusulihi, para rasulnya. Baik. Jadi kekufuran yang ada pada mereka, pendustaan yang ada pada mereka, itulah yang menyebabkan mereka mendapatkan asyum, kesialan, ya, kejelekan. Baik. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, la ya'lamun wasfun lahum bil jahalah. Ini adalah sifat yang ada pada mereka dari kebodohan, wa adamil ilmi, ketidaktahuan, ketidakpunyaan ilmu, wa annahum la yadrun, dan mereka tidak ngerti. Ya. Baik. Ayat berikutnya, qalu ta'irukum ma'akum, ta'irukum ay hazzukum wa manabakum min syarrin. Ya, jatahnya kalian. Ya. Apa yang kalian terima dari kejelekan? Ma'akum ay bisababi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum an-nasihin. Ya, para utusan itu mengatakan ta'irukum ma'akum. Ya. Kemalangan ataupun kejelekan, kesialan yang kalian terima itu karena sebab af'alikum, perbuatan-perbuatan kalian sendiri. Wa kufrikum, kekufuran kalian, dan mukhalafatikum an-nasihin, dan penyelisihan kalian terhadap orang-orang yang menasehati, menyelisihi orang-orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Baik. A'in dzukirtum ay min ajli anna dzakarnakum qabaltumuna biqaulikum inna tatayyarna bikum. A'in dzukirtum ay min ajli, lantaran kami mengingatkan kalian, yang kemudian kalian membalas apa yang kami ingatkan ini dengan ucapan kalian inna tatayyarna bikum. Inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami bernasib malang lantaran kalian. Baik. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Karena di ayat sebelumnya dikatakan apa? Qalu inna tatayyarna bikum la illam yantahu lanarjumannakum walayamassannakum minna azabun alim Walayamassannakum minna azabun alim. Ya. Qalu, mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kalian. Orang-orang yang memberikan nasihat, ketika memberikan nasihat kepada mereka, kemudian mereka mendapatkan kesialan. Malahan mereka mengatakan, kesialan kami, kemalangan kami ini karena kalian, wahai orang-orang yang menasihati. Sungguh jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian, dan kalian pasti akan merasakan siksa yang pedih dari kami. Ya, ancaman dari orang-orang yang kufur ketika diberi nasihat. Bal antum qaumum musrifun. Ya, ing dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Ya. Orang-orang yang memberikan nasihat, ya, menjawab, ya, dari apa yang mereka katakan ini, ya, qalu ta'irukum ma'akum a'ing dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Adatukum al-israf fil isyan. Ya. Kalian mendapatkan kesialan itu karena sebab, ya, kalian itu atau kekufuran yang ada pada kalian, di mana di antaranya adatukum al-israf fil isyan, karena kebiasaan kalian, yaitu al-israf, melampaui batas, ya, dalam hal perbuatan maksiat. Famin thamma ja'akum asyum, dan dari situlah, ya, kesialan menimpa kalian, mendatangi kalian. Ya, bukan karena kami yang memberikan nasihat kepada kalian, ya, kami yang disalahkan, bukan itu. Kalian mendapatkan kesialan bukan karena kami, sebab kalian sendiri, maksiat yang kalian lakukan, kekufuran yang kalian lakukan, ya, pendustaan yang kalian jalankan, itu. Wasarfu al-fasad, asarf al-fasad, kerusakan. Wa huwa mujawazatul haddi fi mukhalafatil haq, melampaui batas, ya, dalam menyelisihi al-haq. Ya. Orang yang melampaui batas. Ya. Menyelisihi al-haq. Kita lihat makna secara umum terhadap dua ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala di sini. Kata beliau, Al-Sulaih Fauzan, hafizahullah, al-makna al-ijmali lil ayatain. Al-ayatul ula, yaitu suratu Al-A'raf ayat 131. Lamma kana qaumu fir'auna idza asabahum ghalaun wa qahtun qalu hadza asabana bisababi Musa wa ashabihi wa bisyumihim. Raddallahu ta'ala alaihim bi anna ma asabahum min dhalik innama huwa bi qada'ihi wa qadarihi alaihim bi kufrihim. Thumma wasafa aktharuhum bil jahalah wa adamil ilm walau fahimu wa aqalu la'alimu anna Musa ma ja'a illa bil khairi wal barakati wal falah liman amana bihi wattaba'ahu. Ketika kaum Fir'aun mendapatkan kelaparan ataupun kekeringan, mereka mengatakan, apa yang kami terima ini, apa yang menimpa kami ini adalah karena sebab Musa dan sahabat-sahabatnya. Dan karena mereka menganggap sial demikian, ya, menganggap bahwa Musa lah dan pengikutnya lah yang menjadikan mereka mendapatkan kekeringan kelaparan, Allah bantah. Allah bantah mereka bahwa apa yang mereka terima dari kelaparan maupun kekeringan itu tak lain dan tak bukan itu adalah karena qadaullah wa qadarihi, ketetapan dari Allah yang Allah berlakukan atas mereka karena sebab kekufuran mereka. Kemudian Allah mensifati bahwa kebanyakan mereka ini, kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang bodoh, tidak punya ilmu. Seandainya mereka paham, sungguh mereka akan tahu bahwa tidaklah Musa datang kecuali beliau membawa kebaikan, datang membawa barokah, keberuntungan. Bagi siapa? Ya, tentunya bagi liman amana bihi, bagi orang yang mengimani beliau, wattaba'u, dan mengikuti beliau. Al-ayah ats-tsaniyah. Makna secara umum untuk ayat yang kedua itu surat Yasin ayat ke-19. Anallaha subhanahu radda 'ala man kadzdzaba ar-rusula fa usiba bil bala. Bahwa Allah subhanahu membantah orang yang mendustakan para rasul, yang kemudian dia ditimpa bala musibah. Tsumma da'a anna sababahu ja'a min kibalir rusul. Di mana orang ini mendaku bahwa sebab dia mendapatkan bala itu karena para rusul itulah. Karena sebab para rusul itulah. Fabayyana Allah subhanahu, maka Allah terangkan yang sebenarnya. Anna sababa hadzal bala min kibali anfusihim, bahwa sebab bala musibah ataupun kejelekan yang ia terima itu adalah karena sebab diri-diri mereka sendiri. Ya. Wa bisababi af'alihim wa kufrihim, dan karena sebab perbuatan dan kekufuran mereka. La min kibalir rusul kama da'au, bukan datangnya dari sisi para rusul tersebut sebagaimana yang mereka tuduhkan, sebagaimana yang mereka katakan. Wa kana laiku bihim an yaqbalu qaulan nasihin liyaslamu min hadzal bala. Yang pantas sebetulnya untuk mereka ketika para rasul memberikan nasihat memberikan bimbingan ya untuk menerima ucapan mereka ini agar mereka terselamatkan dari bala musibah tersebut. Lakinnahum qaumun mutamaduna fil ma'asi. Ya. Namun memang mereka ini kaum yang ya, sudah terlalu jauh dalam hal maksiat. Famin thamma ja'ahum asyukmu wal bala. Dan dari situlah ya, mendatangi mereka penyakit ya, asyum ya, wal bala, dan juga ditimbangkan musibah kepada mereka. Baik, munasabatul ayatainil bab, kecocokan dua ayat terhadap bab ini, annallaha dzakara anna tatayyura min amalil jahiliyah wal musyrikin. Dalam dua ayat ini Allah menyebutkan bahwa at-tatayyur itu adalah dari amalan jahiliyah, dari amalannya orang-orang musyrik. Wa qad dhammahumullahu ta'ala wa maqatahum, dan sungguh Allah telah mencela mereka dan Allah telah murka terhadap mereka. Tergambar atau tidak gambaran tatoyur di tengah-tengah kita? Kalau kita banyak bergaul dengan biasanya nih orang-orang kuno, mbah-mbah atau orang-orang yang awam, ya, enggak belajar agama sama sekali, sering kita dengarkan kalimat-kalimat seperti ini. Ya mungkin sebagai salah satu contoh lah ya. Salah satu contoh. Ya, alhamdulillah pada waktu itu ya saya mengalami sendiri. Ya, ya sedikit pelajaran tentang tauhid kita waktu itu mendapatkannya. Masih usia SMA. Pelajaran tauhid sudah mulai saya paham. Ini contoh tatoyur. Nah, kebetulan waktu itu rumah kami akan dibuat sumur di dalamnya. Ya. Dan tenaga kerjanya kebetulan dari kerabatnya kami. Nah, ini awam. Dia siapkan kemenyan. Ada cabai merah, bawang putih, buahnya apa ya? Kalau nggak salah buahnya itu pisang, enak ya. Kita yang waktu itu sedikit paham tentang tauhid, ini buat apa ini? Ini belum dipasang, belum ditaruh di dekat lokasi yang mau dibangun sumur. Wah. Kita ingkari waktu itu, belum dipasang. Enggak usah pakai kayak ginian. Bismillah, bahan bikin sumur. Keduk, keduk, keduk, selesai. Enggak usah pasang ini, pasang itu. Enggak usah, ngapain juga. Nah, selang beberapa hari, dibuatlah sumur itu. Ya. Dalam kedalaman ya mungkin 2 meter atau 3 meter ya sudah dipasang ini nih batu bata di semen. Retak sumur itu. Kita dengar dengan telinga sendiri. Gara-gara itu tuh ganggu sesajen. Gara-gara itu gak usah jadinya apa? Sumurnya apa? Retak. Ya. Nah ini contoh. Tatayur. menganggap sial ya, dengan hal yang seperti ini. Ya. Mungkin antum bisa melihat kondisi yang antum alami di masyarakat. Ya, ini sekedar contoh. Para supir-supir itu sangat takut dengan yang namanya kucing kalau lewat di jalan. Ya. Punya akidah, keyakinan tersendiri kalau sampai nabrak kucing, apalagi sampai mati. Sehingga ketika tahu kucing langsung menghindar sedemikian rupa. Biarpun langsung nabrak, istilahnya enggak apa-apa, yang penting enggak nabrak kucing. Nah, ternyata akhirnya apa? Yaitu kalau sampai ketabrak si kucing pasti apa? Akan terjadi kecelakaan pada mereka. Diyakini seperti itu. Bertatoyur. Gara-gara nabrak kucing. Bane jadi meledos. Ini contoh. Contoh yang lain, insya Allah banyak. Ya. Tadi ya, yang jadi pokok, jadi rumusan ataupun ketentuan untuk dikatakan itu tatoyur, apa itu atasya'um bisyai'il mar'i awil masmu, menganggap sial dengan sesuatu yang ia lihat atau dengan sesuatu yang ia dengar. Menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat ataupun dengan sesuatu yang didengar. Beberapa waktu yang telah lalu kita telah membaca juga tentang atatoyur. Di antara contohnya apa? Mengusir burung, mau melakukan safar, diusir burung itu terlebih dahulu. Kalau burung itu terbang ke arah kanan, wah, lanjut, kalau ke arah kiri, ah nggak jadi. Ya. Ya. Atau sudah berazam bersafar, ya. Ya baru sampai jembatan misalnya, melihat orang kecelakaan, akhirnya nggak jadi pergi. Wah, nanti saya juga akan kecelakaan, nah nggak jadilah. Padahal cuma melihat orang kecelakaan. Ya, ini contoh tatoyur. Ya. Belajar tauhid itu penting. Sampai perkara yang kelihatannya sepele, namun ini berbahaya akibatnya. Mungkin kita yang selama ini yang telah mempelajari tauhid terjatuh padanya, enggak kerasa kalau kita ini telah terjatuh dalam hal yang dilarang. Bertatoyur. Ma yustafaru minal ayatain, apa yang bisa diambil faedahnya dari dua ayat ini? Yang pertama, anna tatayyura min amalil jahiliyati wal musyrikin. Tatayyur itu adalah dari amaliyahnya orang-orang jahiliyah, ya. Perkara jahiliyah orang-orang musyrikin. Yang kedua, itsbatul qada'i wal qadar wal imanu bihima. Ditetapkannya al-qadha dan al-qadar, ya. Ya. Ketetapan Allah, takdir Allah, wal imanu bihima, dan mengimani keduanya, al-qadha wal qadar. Anal masaib, yang ketiga, bisa babil ma'asi wa sayiat, musibah-musibah yang ada itu adalah karena sebab maksiat-maksiat yang dijalankan, karena sebab kejelekan-kejelekan yang dijalankan. Ya. Ya, komentar yang paling tepat Ya, untuk musibah-musibah yang turun di satu tempat, apakah yang kemarin di mana itu? Masih di Jawa Barat? Cianjur, dari gempa bumi. Ya. Jangan dikatakan ini karena sebab lempengan ini, lempengan itu, patah. Sebab itu adalah karena kemaksiatan, kemaksiatan, kejelekan, kejelekan yang dilakukan oleh Bani Adam. Ya. Ya. Walaupun di antara yang terkena musibah orang-orang yang soleh, ya. Allah telah menegaskan dalam ayatnya untuk kita ini takut dengan satu fitnah, satu musibah yang tidak hanya mengenai ya, para pelaku tersebut yang melakukan kejelekan, ya, akan merata, yang jelek ya kena, ya, yang baik juga kena. Namun di yaumul kiamah akan dipisahkan, ya, orang yang jelek dari orang yang baiknya. Masaib, musibah-musibah yang turun, musibah-musibah yang terjadi itu adalah karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Adam, kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh mereka. Fil ayatil ula, dhammul jahl. Yang keempat, dalam ayat yang pertama diambil faedah dhammul jahl, tercelanya kebodohan. Li'annahu yu'addi ila adami ma'rifati syirki wa wasailihi. Karena dengan bodoh itu menyebabkan seseorang enggak tahu apa itu syirik, apa itu hal-hal yang menyebabkan terjadinya syirik. Wa min thamma al-wuqu'u fihi, dan dari situlah ya, kebodohan itulah sehingga orang itu terjatuh ke dalam syirik. Ya. Fil ayati tsaniyah, di ayat yang kedua, yang kelima ini. Wujubu qabulin nasihah, wajibnya untuk menerima nasihat. Li anna adama qabuliha min sifatil kufar, karena ketidakmauan menerima nasihat, enggak mau menerima nasihat, ini adalah dari sifatnya orang-orang kafir. Ya. Hati-hati. Ya, mungkin di antara kita ya, banyak atau terlalu sering menerima nasihat. Namun dari nasihat yang diberikan kita selalu aja menolaknya. Tidak memperhatikannya. Awas. Ingat, sifat ini adalah sifatnya orang-orang kafir. Ya. Yang berikutnya, yang keenam, annama ja'at bihir rusulu fahuwal khairu wal barakatu liman ittaba'ahu. Apa yang dibawa oleh para rasul itu semuanya kebaikan, itu semuanya berkah tentunya bagi orang yang mau mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.